saling memberikan nasihat sesama muslim adalah kewajiban kita. وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyeru berbuat yang ma'ruf, dan mencegah dari yang mungkar. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Nasihatku untukmu. Nasihatku untukmu. Tadi kita sampaikan bahwa waktu sholat witir itu terbentang dari ba'da isya sampai menjelang sholat subuh atau terbitnya fajar shadiq. Tapi kalau kita ditanya jamaah, mana yang lebih utama? Apakah sholat di awal malam atau di akhir malam? Hah? Mana yang lebih utama jamaah? Di awal malam nih, ya, untuk jaga-jaga aja, takutnya kebablasan nanti. Atau di akhir malam, mana yang lebih utama? Khilaf, masya Allah. Bainal ulama, ulama al-Azhar. Ulama al-Azhar ini. Jamaah yang muliakan Allah. Jawaban yang benar tergantung kondisi, tergantung keadaan masing-masing individu. Itu yang paling utama. Nah, kita bacakan hadisnya. Kata Nabi SAW dalam hadis sahih riwayat Muslim, man khafa alla yaquma min akhiril lail falyutir awwalahu. Kata Nabi, siapa yang khawatir tidak bangun di penghujung malam, maka hendaknya dia mengerjakan sholat witir di awal malam. Bagi yang khawatir enggak bangun di penghujung malam, sholatlah dia witir di awal malam. Waman tomi'a, tapi siapa yang yakin atau dia duga kuat, kebiasaan dia memang dia duga kuat, insya Allah bangun malam. Artinya dia udah biasa sholat malam hari gitu loh, di penghujung malam. Bukan orang yang baru belajar coba-coba, bukan. Bagi pemula enggak dianjurkan jamaah. Saya sarankan bagi pemula tidak dianjurkan meletakkan witir di akhir malam. Dia enggak pernah sholat malam, gimana tiba-tiba dia pengen sholat di malam? Enggak bisa, dilatih. Semua ibadah jamaah itu perlu tadribat, perlu tamrinat, perlu pelatihan. Perlu dilatih dulu mental kita, jiwa kita. Emangnya gampang jamaah bangun dari kasur jam 3 malam? Susah jamaah, apalagi habis Liga Champion gitu kan, bangun tidur lah gitu dia tuh. Iya, harusnya kan lanjut ke ibadah gitu kan. Fa'idha faragta fansab, udah selesai itu urusan dunia. Bukannya lanjut wudu, lanjut berwudu juga sih, tapi habis itu bismika Allahumma amutu wa ahya, tidur dia. Iya, harusnya wudu, sholat, witir paling enggak, selamatin witirnya aja gitu loh. Atau dua rokaat, tutup witir satu rokaat, kan gitu harusnya. Tapi sebagian orang enggak bisa kayak gitu jamaah. Maka buat pemula ini yang tepat. Tetapi buat yang tomi'a, yang yakin atau dia duga kuat, dia bisa bangun di malam hari, falyutir akhirul lail. Maka nasihat dari Nabi SAW, hendaknya dia bangun di malam hari. Fa inna sholata akhiril laili mashhudatun, karena sesungguhnya sholat di malam hari jamaah disaksikan. Saksikan sama siapa? Sama Allah dan para malaikat. Disaksikan kita semua disaksikan sama Allah, sama para malaikat. Tapi maksudnya disaksikan dengan pandangan yang betul-betul fokus kepada hamba tersebut. Allah menyaksikan kita jadi bangkai di malam hari jemaah. Nyaksiin Allah. Tapi beda. Allah ingin menyaksikan hambanya bangun di malam hari. Dan sholat itu disaksikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan para malaikat. Wadhalika afdal. Dan itu jauh lebih utama. Jauh lebih utama. Jadi sholat di akhir malam, sholat witir di akhir malam, di penghujung malam, itu afdol, lebih utama. Tapi buat siapa catatannya? Buat yang yakin bangun di malam hari. Buat yang yakin bangun di malam hari. Nah jamaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Jadi antum gak perlu kecewa jamaah kalau antum baru mulai di awal untuk merutinkan sholat witir. Habis sholat isya, sholat ba'diyah, kemudian sholat tuh witir 3 rokaat, 5 rokaat, 7 rokaat, terserah deh. pokoknya kerjakan witir ba'da isya, ba'da sholat ba'diyah. Ya, setelah sholat ba'diyah isya, lanjut aja witir. Supaya nanti kita enggak kebablasan, kita ngamanin sholat witir ini. Nah, yang punya kebiasaan seperti itu, dia enggak perlu berkecil hati, jemaah. Ya, dia merasa, ya Allah, berarti yang bangun tengah malam jauh lebih utama dari saya. Enggak juga. Antum tanya sama Abu Hurairah radhiyallahu an. Ketemu enggak sama Abu Hurairah, jemaah? Enggak ketemu kan? Ya, kita tanya dari riwayat ini, jemaah. Abu Hurairah radhiyallahu an itu sahabat mulia. Itu thalib, muridnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Multazim. Ya, mulazamah sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu salat witirnya ba'da isya. Oh, masyaallah. Akhirnya saya sama Abu Hurairah kan gitu. Sebagai antum, ya Allah, ternyata Abu Hurairah selevel sama kita ya. Enggak, jemaah, enggak. Tetap tergantung. Antum salat di awal malam alasannya apa? Kalau Abu Hurairah alasannya kata Imam Ibnu Hajar rahimahullahu taala, Abu Hurairah itu alasannya murojaah hadis yang dipelajari di pagi hari bersama Rasulullah SAW. Murojaahnya sampai tengah malam. Kalau antum habis pulang dari kajian ini, sholat isya, terus murojaah sampai tengah malam, nah itu boleh deh. Saya seimbang dengan Abu Hurairah. Tapi kalau baru level karena sebatas khawatir nggak bangun malam, ya itu mah masih jauh jemaah. Abu Hurairah itu karena punya uzur, talibul ilm, penuntut ilmu agama. Dan dia kalau udah murojaah kadang-kadang lupa waktu jemaah. Ya beda-beda tipis sama kita ya. Ya kalau udah murojaah apa jemaah? Hah? Bukan hadis, murojaah Facebook jemaah. Ya Allah. Nasihatku untukmu.